bertemu mata. Apakah kini kita berbeda? Sayangku, oh sayangku, berhentilah menguji beban di kepala. Sayangku, oh sayangku, bisakah kita seperti dulu? Berdusta itu sudah biasa. Sayangku, oh sayangku, berhentilah menguji beban di kepala. Sayangku, oh sayangku, bisakah kita seperti dulu? Cinta kita pernah ada. Apakah kita lupa-lupa hingga menutup mata? Mungkinkah kita lupa-lupa cinta kita pernah ada? Apakah kita lupa-lupa hingga matikan rasa? Mengapa kita bisa jadi begini? Mengapa kita bisa di titik ini? Pernah ada. Apakah kita lupa-lupa hingga menutup mata? Mungkinkah kita lupa-lupa cinta kita pernah ada? Apakah kita lupa-lupa hingga matikan rasa? Dimanakah kita? Kenapa kita, dimanakah kita?